Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-868. Hadisnya Hamdalah Ibn Qais radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan qira'ul ard, menyewakan tanah. Waqad marra ma'akum, dan telah berlalu bersama kalian terkait dengan masalah ini ada 4 surah. Ya. Kali ini tentang marahmukum jua'in barakallahu fikum, di antaranya qira'ul ardi bidzab wal fidhah, yaitu menyewakan tanah dengan ya alat bayar, baik emas, dinar, perak, dirham, atau rupiah, atau yang lainnya. Kali bintah marah mukmujain para kalafik. Nah, dan insya Allah dalam masalah nama para kalafikum muzara'ah wal mu'acara, muzara'ah wal mu'acara berkaitan dengan tanah pertanian, nama para kalaf wal musaka, menyisakan satu hadis insyaallah, itu hadis yang sabit Ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, yang insyaallah kita akan baca pada hari ini. Tapi sebelum kita baca, kita ya baca dulu hadisnya Hamdalah Ibnu Qais radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fik. Man hafizul hadis falyaqra. Qal Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Thabit Ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, dan dari Thabit Ibnu Dhahhak semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajarah, rawahu Muslimun aidha. Ini adalah hadis terakhir dalam bab mu'asyarah wal musaqa wal muzarah. Muzarah na'barakallahu fik. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Bulughul Maram. Kata beliau, wa an Tsabit, dari Tsabit Ibnu Wahhab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam naha anil muzara'ah. Beliau melarang dari al muzara'ah. Wa amara bil mu'ajarah, dan memerintahkan untuk melakukan akad mu'ajarah. Nawarakallah. Ya, tentunya ya khonten rahmarahmukum jami'an barakallahu fikum. Kalau muzara'ah ya, itu adalah nam sebagaimana yang kita tahu kemarin ya, terkait dengan definisinya. Daf'u ardin aw syara'a. Daf'u ardin liman ya'malu fihi bi juz'in musya'in ya, ma'lumin min samarihi. Hakada. Kalau fitnah rahmarahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya, berbeda dengan mu'ajarah. Na'amaraqlah mu'ajarah itu na'amaraqlah fikum. Walifidin rahmarah mu'ujuan baraqlah fikum. Yaitu mukafa'atul amil ala amalihi. Na'amaraqlah fikum. Mukafa'atul amil ala amalihi. Atau daf'u ainin liman yantafi'u biha bi'audin ma'lumin awil qiyami bi'audin ma'lumin. Na'am barakallahu fiik. Itu al-ijarah. Ya khalifatin rahmah rahmukum jual barakallahu fiik. Na'am. Maka dalam hadis ini na'am barakallahu fiik terdapat larangan yang jelas terkait dengan muzara'ah. Karena lafadznya naha 'anil muzara'ah. Wa hadha an-nahyu mahmulun 'ala ma jara fil nasil yawma idzin. Wa hadha an-nahyu mahmulun ala ma jara fin nasi yawma idzin min mu'acaratil majhul. Maka larangan ini dibawa pada apa yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat waktu itu berupa mu'acaratul muzara'atul majhul. Amal ma'lum fala, adapun yang jelas tidak. Na'am warakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan kita telah jelaskan kemarin na'am warakallahu fikum ada 4 surah ya. Na'am warakallahu 4 surah. Yang pertama na'am warakallahu fikum ya. Ayyakunal ujrah bisyai'in mimma yakhruju minal ardi. Ya, fadha la yajuz. Yang kedua, ayyakuna bi syai'in ma'lumin min tisi la minhu. Hadha yajuz. Na'am warakallahu fikum. Yang ketiga, ayyakuna bi juz'in musya'in ma'lumin kan nisfin au thulutin au rubu'in. Wa hadha aidan jaiz. Ini boleh. Na'am warakallahu fikum. Dan ini adalah muzara'ah yang maklum. Iya. Yeah. Muzara'ah yang maklum itu. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Kemudian ya khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum ayyakuna bizahab wal fiddah. Ya, yeah. Au ghairiha mimma yajuzu. Ya. Yeah. Ujratun fa hadha aidan jaiz. Ini boleh. Na'am warakallahu. Sudah kita jelaskan kemarin. Khalifatin rahmah rahmukum. Sehingga larangan ini anil muzara'ah an-nahyu mahmulun ala ma jara fil nas min muzara'atil majhul amma al ma'lum fala. di hadis sabiq allati rawahu Muslimun, berdasarkan hadis yang telah lalu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Hamdalah ibni Qais, dari Hamdalah ibnu Qais radhiyallahu anhu qala sa'altu Rafi ibn Hudayj radhiyallahu anhu an qira'il ardi bizab wal fidda faqala fala ba'sa bih. Naam, maka beliau mengatakan tidak mengapa kalau perkaranya adalah maklum. Ya kali bintah marah munculin paraklaw. Inna makana nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-madiyanat wa akbal jadawil wa asya'a wa asya'i minal zara. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha wa lam yakun linnasi kira'un illa hadha. Hadha huwa syait. Nah, waktu itu na'amuraklah kira'ul ardi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Maka Rasul alaihissalatu wassalam pun melarangnya. Kenapa? Hal itu dibangun di atas hal yang majhul, yang tidak jelas. Na'amuraklah fikum. Khadibitullah ma'alah muncul paraklah fikum. Walidhalika zacara anhu. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam larangnya. Fa'amma syai'ul ma'lum. Adapun perkara yang ma'lum. Yeh. Matmunun falabak sabi. Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barak. Nah, maka tidak mengapa. Ya kan ibn rahmukum. Mahum ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barak lafikum. Fannahyu litahrim. Jadi, larangan ini hukumnya haram. Jadi, haram kalau na'am barak lafikum. Ya, muzara'ahnya pada perkara yang majhul. Paham ya? Kalau misalnya na'am barakallahu berakad muzara'ah dengan sesuatu yang majhul, misal seperti contoh yang disebutkan oleh na'am barakallahu fikum oleh Hamdalah ibn Qais dalam hadisnya, ya, ini tanah, na'am barakallahu fikum silakan kelola, yang sebelah sini punya saya, selainnya hasilnya punya antum, layajus. Hada syai'un majhul. Ya, masuk. Paham ini ya. Ya, kali bin rahmah rahmukum ju'an barakallahu fikum. Contohnya pula, na'am barakallahu fikum. Ya, yang tidak diperkenankan dalam bab ini, na'am barakallahu fikum. Ini tanah, silakan kelola. Nanti 200 juta untuk saya. Ya, sisanya untuk kamu. Juga enggak boleh. Kenapa? Na'am barakallahu fikum. Itu, ya kali bin rahmah rahmukum. Ghairu musya. Tidak boleh. Ya kali wajitullah marah mukmujuan paraklaw. Nah. Tapi kalau perkaranya maklum. Entah itu dengan alat bayar. Uang. Emas, perak, namor. Atau dengan barang. Ya. Meskipun sejenis dengan yang ditanam. Labas. Ya. Tidak mengapa. Ya. Asal bukan dari apa. Dari namoraklaw hasil. Tanah yang di. Hasil panen yang dikelola. Tadi namoraklaw. Misalnya na'am barakallahu fikum. Ini saya sewa. Na'am barakallahu fikum dengan bayaran ya 5 ton beras dibayar pada panen. Na'am barakallahu fikum. Dari apa? Dari na'am hasil ya panen. Maka enggak boleh. Na'am barakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmukum ju'an barakallahu fikum. Paham ya? Ya. Sehingga fannah yulit tahrim. Ya. Maka na'am barakallahu larangan ini ya, berfaedah haram. Yaitu pada apa? Pada na'am warakul muzara'ah yang dibangun di atas ya perkara yang majhul tadi. Itu haram. Ya kan ibn rahmah rahmukum ju'an barakul fikum. Naam. Wa innal muzara'at allati turatu biha. Wa innal muzara'at allati turatu biya al-muzara'atul ma'huda indahumul mabniya alal gharar kama zukira fi hadithi Rafi' al-mutaqaddim. Dan sungguh muzara'ah yang dimaksud ya dalam larangan itu na'am barakallahu fikum adalah muzara'ah yang dilakukan kebanyakan manusia waktu itu ya yang dibangun di atas asas ghoror yang enggak jelas. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Rafi' ya, Ibnu Hudayj atau hadisnya Hamdalah ibn Qais al-Mutaqaddim. Na'am barakallahu fikum. Wa qauluhu naha 'anil muzara'ah, dan sabda apa ucapan Amara Khalaf Rafi' bin Hudayj naha 'anil muzara'ah, atau ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah. Alif lam huna lil ahd, alifnya lil ahd, namara kalafikum, la lil istighraq, bukan istighraq, jelas ya. Ya kalau fitnah rahmah mukmucin para kalafikum, fawali ahdi zihni, yakni al muzar atul ma'ruf al mahkuda indahum. Maksudnya adalah namara kalaf, ya muzarah yang ma'ruf, yang biasa dilakukan oleh manusia waktu itu. Wa ya al-mabniyah 'alal gharar wal jahalah, yaitu muzara'ah yang dibangun di atas asas gharar yang tidak jelas. Ya, jahalah. Ikhwan fil din rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ada unsur ghunmun wa ghurmun. Ada unsur barakallahu fikum, untung rugi. Ya, bisa kadang-kadang rugi, bisa kadang-kadang untung, na'am barakallahu fikum. Fadalah ya terus. Ikhwan fil din rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ya, dan ada unsur mughalabah, kadang menang yang ini, kadang menang yang itu. Kan itu ya. Fala yajuz. Dan inna amarakallahu fikum ya fi asli syariah manhiyun an. Fi asli syariah manhiyun an. Dilarang. Kenapa? Yuqiul adawa wal baghdha bainan nas. Bisa menyebabkan terjadinya al adawa wal baghdha di antara kaum muslimin. Seperti judi. Judi itu kan dilarang. Kenapa? Yukul adawah. Kenapa dibangun di atas unsur mughalabat. Menang kalah na'am warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi entah mujahal warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalah bisa kalah na'am warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya na'am warahmatullahi ngamuk. Gitu kan? Ya kali lagi entah warahmatullahi. Dan termasuk na'am warahmatullahi wabarakatuh. Mahasinu syariah. Yeah. Keindahan syariat ini. Hal itu yang semacam itu yang dilarang dalam syariat. Ya, judi, nah, dilarang. Termasuk diantara akad-akad yang menjurus pada unsur demikian. Dilarang. Musyarat. Dilarang. Kenapa? Ada unsur mughalabat. Ya, kan itu. Khalifah, ada unsur ghoror. Untung rugi. Kadang namor, kadang untung, kadang rugi. Namor, kelof. Khalifah, atau kalau di situ ada unsur namor, kelofikum, penipuan. Dan banyak diantara namor, kelofikum, akad-akad ya yang dilarang dalam syariat itu ya dikarenakan perkara ini. Nah, barakallahu fikum. Ya kan ibtin rahmakum jua'an barakallahu fikum. Ketika memang syariat nah barakallahu fikum sangat menjaga persatuan. Ya, menjauhi perpecahan amwarakal, menghindari adanya apa? Adanya perpecahan di antara umat ya beragama. Ya kan ibtin rahmakum jua'an barakallahu fikum. Wa qawlu amara bil mu'ajarah. Wa qawlu amara bil mu'ajarah fi dalilun ala ibahati. Fi dalilun ala ibahati daf'il ardi bi ujratin. Ya, fi dalilun ala ibahati daf'il ardi bi'ujrah. Nuslimu li sahibi. Atau li sahibil ardi, na'am warakallahu. Ya, padanya ada dalil bolehnya menyerahkan tanah dengan namara kelafim upah atau dengan bayaran, dengan ganti namara kelafim yang kita berikan kepada pemilik tanah. Saya boleh. Nyewa namanya namara kelafim. Ya. Ya kan ibit entah murah mukmujuan barak. Sawa'un kasaba min waraiha apa-apa. Sawa'un zara'aha ulangi. Sawa'un zara'aha al-musta'jiru am lam yuzri'ha. Sawa'un zara'aha al-musta'jiru am lam yuzri'ha. Wasawa'un kasaba min wara'iha mislal ajari au aqalla am lam yaksib syai'a. Nah, pada sabda beliau wa amara bil mu'ajarah itu terdapat dalil bolehnya menyerahkan tanah dengan ganti, ya, dengan sewa amara qalaf yang kita apa? Kita bayarkan kepada pemilik tanah. Amara qalaf. Baik setelah itu dia tanami, ya, atau dia tidak tanami. Atau setelah itu menghasilkan, ya, seukuran dengan uang sewanya atau tidak, atau bahkan enggak menghasilkan sama sekali. Nah, warakallahu boleh. Sehingga ya kalau sudah ada akadnya, akad sewa menyewa sudah dikasih apa sewanya, khalas, itu adalah haknya nah warakallahu yang menyewa. Mau dikelola mau enggak dikelola itu urusan dia. Mau untung atau rugi itu urusan dia. Dia nyewa 100 juta misalnya. Dikelola ternyata dapat 1 M. Ya sudah itu dia. Punya dia. Na'amaraqlaf. Ya. Kok ternyata na'am dikelola tambah rugi. Ya. Modalnya cuma tinggal 1000 rupiah misalnya. Ya sudah na'amaraqlaf. Itu milik dia. Kan gitu ya. Kali bintah marah mukumisya'an barakallahu fiik. Demikian. Ya kali bintah marah mukumisya'an barakallahu fiik. Sekarang di sini ada masalah na'amaraqlaf fiikum. Ini yang sempat kita sampaikan kemarin Amos. Kita singgung, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya. Ya. Beliau mengatakan, "Lau a'taital arda shakhsan wa qulta in zara'taha burran falakan nisfu wa in zara'ta sa'iran falakas sulus falyajuzu hadha ya, sudah kita singgung sebenarnya kemarin amarakallahu fikum, tapi enggak apa-apa disebutkan lagi untuk apa, untuk semakin menguatkan faedah. As-sahih kata beliau, annahu yajuzu. Ya. Waqad sabata dzalika min fi'li Umara radhiyallahu anhu. Faqad kana radhiyallahu anhu yadfa'ul arda للزارع فيقول أنت بالخيار لكن إن زرعت برا فللنصف فلك الباقي wa in zara'ta sa'iran falis-sulusani falakal baqi. Ala kulli hal hadha la ba'sa bi wa hadha al-athar al-warid an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi jawazi hadha. Jawazi hadha dalilun ala jawazi qawlil qail abi'uka hadha syai'a bi ashratin naqdan au bi isyarina limuddati sanatin. Ulangi lagi. Api uka hadha syai'a bi asratin nakdan aw bi isrina limuddati sanatin summa yakbalul mushtari bi ahadis samanaini fa inna sahiha anna dhalika jaizun wa anna hadha laysa minal bay'ataini fil bay'ah nawaraqlaf nasnya. Ya, jadi masalahnya nawaraqlaf fikum, kalau engkau serahkan amwal kepada seorang tanah, kemudian engkau mengatakan kalau kamu tanami ya bur ya, maka kamu dapat separuh, saya separuh. Nah, nawaraqlaf. Kalau kamu tanami sair, maka kamu dapat sepertiga, sisanya saya. Nah, nawaraqlaf. Apakah hal ini diperkenankan? Maka jawabnya, ya, yang benar bahwasanya demikian ini diperkenankan. Dan sungguh telah sabit yang demikian itu dari perbuatannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyerahkan sebidang tanah kepada pengelola nam zari, ya, yang mengelola tanah, petani. Lalu beliau mengatakan, anta bil khiyar, ya, terserah kamu, nam warakallahu, kamu tanami apa saja, kali ya, anta bil khiyar, nam warakallahu. Akan tapi kalau engkau tanami bur, namarakallahu fikum, maka bagianku separuh, sisanya kamu. Tapi kalau kamu tanami sair, namarakallahu fikum, maka bagianku 2/3, bagianmu 1/3, namarakallahu. Ya khalifatullah rahmakumullah barakallahu. Ini dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Ya, kesimpulannya rahmakumullah bahwasanya semacam ini enggak masalah. Ya, tidak mengapa nawaraqlahu. Ya. Ya qul fitnah marhamakum jan paraqlahu. Karena terkait dengan akadnya itu jelas nawaraqlahu. Enggak ada jala di situ. Ya qul fitnah marhamakum jan paraqlahu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan terkait dengan apa muzara'ah kemarin, bahwasanya amar muzara'ah itu am bijus in musya. Hada musya nawaraqlahu. Ya, kalau dia pilih salah satunya, maka hadza musya, ya, musya maklum, ya, bijuzin musya'in maklum. Kalau dia pilih, ya sudah tak tami bur nama, berarti nama orang musya, ya, wajib menyerahkan separuh kepada apa, pemilik tanah dari hasil yang ia tanam. Ya kali fitin rahmah mukmujan pura kelafit. Nah, kali fitin rahmah mukmujan pura kelafit. Dan asar yang warid dari Umar ini yang menunjukkan akan bolehnya perkara ini sebagai dalil bolehnya ucapan orang yang mengucapkan, bolehnya ya, ucapan orang yang mengucapkan abi ukahad syai'a bi 20 naqdan. Saya jual barang ini harganya 10 misalnya. 10.000 atau 10 juta misalnya nawaraklah ya. Dengan cash. Tapi kalau kamu bayar tunda sampai setahun, nawaraqlahu fikum, entah dibayar namara tunda setahun baru bayar, atau nama sistem kredit taksit ya, nawaraqlahu fikum, per bulan segini sampai nawaraqlahu selama setahun ya dengan harga 20 juta atau 20.000 nawaraqlahu fikum ya, maka ini tidak mengapa nawaraqlahu. Kemudian nawaraqlahu fikum sang pembeli menerima salah satunya, memilih salah satunya, ya sudah cash saja nawaraqlahu. Berarti dia bayar 10 kan itu ya. Kalau dia bayar nawaraqlahu. Atau dia memilih nawaraqlahu fikum tunda saja. Berarti dia bayar 20 kan itu ya. Kalau dia bayar nawaraqlahu fikum. Summa yaqbal mushtari bi ahadits samanaini. Kemudian sang pembeli setuju dengan salah satu dari dua harga tadi. Ya, fa inna sahih anna dzalika jaizun. Yang benar itu boleh nawaraqlahu fikum. Dan ini bukan termasuk al-bay'aini fil bay'ah. Nah, warakallahu fikum. Bukan al-bay'aini fil bay'ah. Sekarang mungkin kita tanya al-bay'aini fil bay'ah itu seperti apa? Dulu sempat kita sudah jelaskan perkara ini. ya bahwasanya al-bai'in fil bai'ah itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan jenis transaksi ina nawarakallahu. Transaksi bentuk riba nawarakallahu. Ya. Ya qul bismillah marhamukumusyan barakallahu fikum. Sebagaimana ada orang yang datang kepada antum, dia itu tujuannya bukan beli barang. Ya. Itu bai'inan ya. Bukan beli barang nawarakallahu fikum. Ya qul bismillah marhamukumusyan barakallahu, tapi tujuannya pengin dapat duit. Ya. Ya qul bismillah marhamuk datang kepada antum, ya, saya butuh duit. Oh, enggak ada duit, ada barang. Ya. Berapa, Nam? Ini harganya 10 juta. Misalnya. Nam, silakan beli nawarakallahu fikum. 10 juta ya dibayar nawarakallahu fikum tunda. Ya, 10 juta dibayar tunda. Ya, nawarakallahu ya. Gitu ya. Biar utang nawarakallahu. Habis itu nawarakallahu orang tadi karena enggak butuh duit, ya sudah tak jual kepada kamu lagi lah nawarakallahu. Dijual kepada orang yang punya barang tadi nawarakallahu. Seharga nawarakallahu fikum ya 9 juta. Nawarakallahu. Seharga 9 juta. Ya, karena dikasih duit 9 juta nawarakallahu, barangnya diambil lagi sama yang punya. Ini yang disebut dengan bai'ul inah. Dan ini yang ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan al-bai'ataini fil bai'ah. Nawarakallahu, dua jual beli dalam satu jual beli. Ya kan ini tentangmu. Ya, cara kasarnya nawarakallahu fikum, dia itu pinjam uang 9 juta bayar 10 juta. Riba namanya. Paham ya? Dan ini nawarakallahu fikum dilarang dalam agama. Kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adna bil faqr wa radaitum az-zar'a, ya, wa taraktumul jihada sallallahu alaikum billah la yanzu illa, ya, hatta tarji'a ila dinillah. Nawarakallahu. Kalau kalian sudah berani transaksi ina, salah satu jual beli riba, ya, antum ambil ekor-ekor sapi, kamu ridho dengan pertanah apa, cocok tanam, ya, kau tinggalkan jihad, nawarakallahu, maka Allah akan timpahkan kerendahan pada kalian dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas deh nawarakallahu bahwasanya jual beli inah tidak boleh. Surahnya seperti itu. Wallahu a'lam bish. Jadi ini apa kalau bentuknya yang seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh Muslimin, fala bukan termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam bish. Ya qali bi rahmah rahmukum jua'an barakallahu. Bismillah, bismillah, afan, tolong ulangi unsur mungkin yang dimaksud bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk muzara'ah yang majhul ya. Nawarakallahu fikum. Qul bismillah marhamukum jua'an barakallahu fikum. Naam. Muzara'ah yang majhul. Ya qali bi rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Bentuknya yang pertama. Yakunul ujratu ujrahnya nawarakallahu fikum bisayin mimma yakhruju minal ardi, ya, bisayin mimma yakhruju minal ardi. Naam, contohnya tadi nawarakallahu ya qul bismillahir rahmanir rahim, dia menyerahkan tanah. Nawarakallahu fikum, kemudian nawarakallahu fikum, dia bilang, yang sebelah sini hasilnya untuk saya. Ini enggak boleh. Ini majhul namanya. Sudah ya. Yang kedua namanya qolafin. Tadi saya sebutkan dua namanya qolafin. Ya. Yaitu mentakyin. Ya. Mentakyin bagiannya. Ya, mentakyin bagiannya. Misalnya namara qolafikum, ya ini tanah untukmu nanti 200 juta. Ya. Ya, buat saya namara qolafikum. Nah ini mentakyin. Kalifitik rahimallahu hamdan barakallahu. Ini enggak boleh. Ya, ya kalau dia panennya dapat 200 juta, ya. Jadi pas dapat 200 juta misalnya namara qolafikum. Yang apa mengelola enggak dapat apa-apa. Ini ya. Ya kali itu dah marah mukmin jangan borok. Kali itu dah marah mukmin jangan borok kalau fikum terkait dengan wallah alam bisawab, ya. Yeah. Memasang gigi palsu namaraklaw. Bagaimana hukum memasang gigi palsu, ya? Dan jika dilarang sama syariat, apa yang harus dilakukan oleh pelakunya? Ikhwan fillah rahimakumullah, ada perincian ikhwan fillah terkait dengan memasang gigi palsu, apa palsu terkait dengan tujuannya. Kalau tujuannya lizina, ya. Memang ini namaraklaw fikum, ya. Giginya sudah namaraklaw fikum. Sebenarnya kalau dipakai untuk makan, ya, itu sudah cukup, ya, nawarakallahu fikum. Sudah cukup, nawarakallahu. Tapi tujuannya lizina. Maka ini ada unsur nawarakallahu fikum, ya, menipu. Ya. Nah, ini nawarakallahu terkait misalnya wanita, ya, nawarakallahu fikum. Ikhwali fikum rahimah makmumah. Ya, giginya memang tanggal 1 di depan, gini nawarakallahu. Kemudian dinador. Ya, dan itu enggak di itu. Enggak dijelaskan amor. Itu termasuk nam cacat yang boleh fasakh setelah nikah. Ya. Pas ketika nador, giginya ini padahal pun putul am. Kan pasangan nih, namor clothing. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagus ini ya namor. Akhirnya nikah amor. Barang setelah nikah tahu lagi giginya putul namor clothing. Fasakh. Langsung bisa. Paham ya? Itu fasakh. Jadi termasuk namor clothing penipuan kalau seperti itu. Ya, ikhwan fillah makmum. Tapi kalau tujuannya, ya, dia butuh yahtaj namaraklahu untuk masang gigi. Karena kalau enggak punya gigi enggak bisa ngunyah misalnya namaraklahu. Labas, ikhwan fillah rahimakum insyaallah barakallahu. Ya. Yang sehat tahu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan al-bay'at fil bay'ah? Ya sudah sebutkan tadi. Yang dimaksud adalah bay'ul inah. Penjelasannya yang sudah disebutkan tadi. Amaraklah. Apa boleh akad jika keuntungan 50 juta, maka hasilnya bagi dua. Tapi kalau keuntungan di bawah 50 juta, maka keuntungan untukmu sepertiganya. Ya. Sepertiganya. Atau 1/3. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, khalifitullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khalifitullah warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperkenankan adalah bijus in musya'in ma'lum. Ya, bijus in musya'in ma'lum. Ikhwan fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum terkait dengan musyarakah, mudharabah, barakallahu fikum, maka yang diperkenankan adalah bijus in musya'in ma'lum. Dan ini namaraklah termasuk Ya, bijus'in musya'in ma'lum. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Masih global. Keuntungannya global. Tidak ditentukan amarakallah. Nanti, ya, 20 juta sayang. Enggak seperti itu. Amarakallah, enggak. Insya Allah yang semacam ini labas. Amarakallah. Karena masih masuk dalam apa? Musya. Musya itu amarakallah fikum mubhamun mustarak. Nih, mubham mustarak. Nih. Ya kan fitnah marhamakumullah amarakallah. Masih mustarak semuanya amarakallah. Belum ditakyin. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum jual beli dengan ahlul bid'ah? Rasulullah SAW jual beli dengan orang Yahudi. Lebih parah mana? Yahudi sama ahlul bid'ah. Jual beli dengan Yahudi. Bahkan na'amarakulahfikum. Ikhwani fiddin rahmatullahi wabarakatuh. Gadenya, baju besinya, baju perangnya Rasulullah SAW. Dan ini merupakan perkara yang penting dalam Islam ya. Terkait dengan difa. Aidin. Ya, kalau ditentah marhamakum, digadekan kepada orang Yahudi. Meninggal dunia, baju besinya masih tergade sama orang Yahudi. Nawarakallahu. Silakan dijawab sendiri. Nawarakallahu. Ya. Ya, kalau ditentah marhamakum, jangan barakallahu fik. Naam. Cuma na'amarakallahu fikum, kalau misalnya na'amarakallahu fikum, jual beli itu mengharuskan nanti kita jadi mu'anasah dengan mereka. Ya. Jadi na'amarakallahu fikum, ya, lembek sama mereka. Maka na'amarakallahu fikum, ahsan jual beli kepada yang lain saja. Tapi hukum masalahnya enggak ada larangan. Hatta kepada orang kafir, selama jual beli yang kita lakukan pada barang yang halal dengan na'amarakallahu ketentuan yang ya tidak melanggar syariat, labas na'amarakallahu fikum. Mari kita tambah maju. Bagaimana kaifiyah membayar zakat infak bagi peternak yang memberi makan hewan ternaknya dengan rumput? Artinya dia tidak pernah memberi makan hewannya tadi dengan uang. Memang ya enggak doyan amarakallahu fikum hewannya kasih makan uang. Ya, enggak tegas. Ikhwani fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakat sa'imah, zakat hewan ternak itu na'am di antara syaratnya. Ya kan ibn rahmah rahmakumujian barakallahu fikum. Ya, dia adalah na'am sa'imah, na'am. Sa'imah itu na'am warok digembalakan. Ya, digembalakan. Ya, jadi bukan dikasih ransum. Ya. Yang ia upayakan kayak na'amarakallahu fikum dia kandangi hewan tersebut kemudian na'amarakallahu fikum diridkan atau dibelikan makan nih langsung makanan tuh enggak ya itu yang disyarat di antara zakat sa'imah itu adalah na'amarakallahu fikum binatangnya tersebut na'amarakallahu fikum digembalakan paham ya sudah sini ya kalau dari pertanyaannya na'amarakallahu fikum sudah masuk persyaratan. Ya, sudah masuk persyaratan. Kaifiyahnya bagaimana na'amarakallahu fikum? Kaifiyah membayarnya na'amarakallahu fikum? Ya, kalau ini rahmatullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan tentang na'amarakallahu zakat nih, mas ya, zakat na'amarakallahu binatang. Ya, kalau ini rahmatullah binatang yang dizakati ada tiga. Ya, ada tiga. Ya, unta, enam sapi, kambing. Kemudian jelaskan juga na'amarakallahu terkait dengan apa? Nisabnya. Jadi kaifiahnya, pertama, kalau sudah mencapai nisab, kan itu ya, kan pertanyaan tentang kaifiahnya kan ya, lama berkelah. Siapa nisab? 6 unta, nisabnya sampai 5 ekor unta. Maka bayarnya, namarakallahu fikum, itu satu kambing. Sampai punya unta 5 ekor sampai 9 ekor, satu kambing. Yeah. Nggak punya kambing, Ustaz. Yeah. Adanya unta, namarakallahu fikum. Bisa dengan harga kambing. Paham ya? Harga kambing. Ya, kan ini entah marah mukmusyain, barakallahu fikum. Ya, 10 sampai 14 2 ekor. Nomor 5 sampai 9 amarakallahu fikum 1 ekor. 10 sampai 14 2 ekor. 15 sampai 19 3 ekor. 19 apa 20 sampai 24 amarakallahu fikum 4 ekor. Baru amarakallahu fikum 25 sampai 30 Ibnu Labun. Ibnu Labun itu namarakallahu fikum unta, anakan unta laki-laki usia 1 tahun Ibnu Labun. Ya. Khani fitnah marhamakumujan barakallahu. Ya. Namarakallahu fikum. Ya khani fitnah marhamakumujan barakallahu. Baru itu. Ya. Jadi kalau nanti napa sudah punya 25 ekor unta, nam tinggal dilihat ada Ibnu Labun, nah itu nam di itu. Enggak ada Ibnu Labun. Kamu kasih ekor tambah bagus. Ya. Ibnu Labun itu unta yang seumuran satu tahun namarakallahu. Masuk tahun yang kedua. Kamu kasih namarakallahu fikum unta yang namarakallahu umur 2 tahun. Enggak apa-apa namarakallahu fikum. Malah bagus. Tapi jangan kurang daripada Ibnu Labun. Caranya. Kan gitu ya. Mafhum ya. Demikian pula ketika antum namarakallahu fikum wajib bayar satu kambing. Namarakallahu fikum. Maka kamu enggak ada satu kambing, adanya dua kambing. Kalau kamu kasihkan semuanya enggak apa-apa. Kan gitu ya. Ya kan itu entah marhamu kunsyal. Itu caranya. Namarakallahu fikum. Sapi misalnya namarakallahu fikum. Ya. Sapi itu namarakallahu fikum nisabnya 30 sapi. Ya. Ya kan itu entah marhamu kunsyal. Punya sapi satu, punya sapi 30, sapi satu na'amarakallahu fikum zakatnya. Kan ya? Ya kan ini fitnah ma'arahmakum syu'an barakallahu. Kalau kambing na'amarakallahu fikum 40. 40 kambing. Punya 40 kambing, sampai 120 na'amarakallahu fikum. Maka cuma satu. Antumnya 100 kambing, satu kambing. Ya, yeah. Na'amarakallahu fikum. Terus caranya, cari kambing yang sedengan. Tahu ya setengahnya. Ya kan ibadah rahmatmu. Orang sing awapik seru. Orang sing welek. Namarakallahu fikum. Sudah ya. Jadi setengah namarakallahu fikum. Yang dilarang ngambil. Ini petugas-petugas zakat ya. Namarakallahu fikum. Dilarang ngambil kambing bunting. Ya sebagai pembayarannya gak boleh. Tapi kalau misalnya orangnya gak apa-apa lah ya. Bunting-bunting kasihkan. Gak apa-apa. Boleh. Tapi bagi yang petugas zakat itu namarakallahu fikum. Cari yang sedengan. Dilarang ngambil namarakallahu fikum kambing pejantan. Karena itu biasanya apa termasuk harta yang paling mulia di sisi pemiliknya. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wattaqu karaima amwalihim." Hati-hati. Jangan sampai salah kalian ngambil zakat dari mereka. Sehingga mengambil zakat dari apa? Harta yang paling berharga. Tak boleh. Namarakallahu fikum. Demikian ya. Baiklah, terkait dengan hukum-hukum zakat. Bisa dirujuk kembali. Namarakallahu fikum pada kitab zakat. Pemerintah ada program ternak yang diberikan kepada masyarakat dan ditentukan sepertiga untuk orang yang mengurusinya. Apakah hal semacam ini? Boleh. Na'amarakallahu fikum. Yang jelas na'amarakallahu bukan ta'yin. nanti anaknya, nah barakallahu fikum, semuanya untuk saya. Antum anak, misalnya anak 10 ya, pokoknya untuk pemerintah 50 ekor ya, kalau apa 5 ekor ya, kalau nanti beranak 5 ekor, nah barakallahu, kalau enggak beranak ternyata mati gimana, ini kan itu ya. Yang semacam ini boleh, sepertiga untuk orang yang mengurusinya ya, boleh, nah barakallahu ya, dari hasilnya ya, nah barakallahu. Dan yang saya tahu terkait dengan program ini, na'am warakallahu fikum, pemerintah punya program yang memberikan ternak pada masyarakat. Yeah. Kenyataannya ternak itu diambil sama masyarakat lan-lanan. Yeah. Banyak di antara ternak itu enggak balik. Yeah. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu oleh para peternak, na'am warakallahu fikum, dan kebanyakan yang dikasih itu bukan peternak, na'am warakallahu, bukan peternak, na'am warakallahu. Ya, kalau di fitnah mausian para kelafiku malah dijual sama dia. Nah, untuk bilang mencari. Ya. Berapa tahun yang lalu, marak nama orang kelaf program itu, ada yang dikasih 20 ekor sapi, nama orang kelaf. Ya, lumayan lah, meskipun sapinya sapi. Sapi merah kecil-kecil itu, nama orang kelaf itu. Ya. Ya. Biasanya petani itu pinginnya sapi merah yang besar-besar, sapi Bremen, sapi limusin gitu ya. Yang dikasihkan itu sapi merah kecil-kecil, sapi Bali biasanya. Ya, kecil-kecil. Nah. Begitu. Sehingga terus rupanya ya sama menarik, nah warakallahu fikum, baru datang sudah pada dijualin. Dijualin. Nah. Itu yang anak tahu. Dari program pemerintah terkait dengan peternakan. Nah, apabila kita menyewa tanah dan di tanah tersebut ada pepohonan yang sudah mendapatkan hasil dan kemudian yang menyewa menebang pohonnya, apakah dipenuh? Ya, enggak boleh. Nah, kecuali harus izin dulu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus izin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak. Misalnya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya nah, warahmatullahi wabarakatuh dalam apa? Dalam dunia pertanian. Kalau sampean bercocok tanam pada lahan yang di situ banyak ayomnya, ayom itu banyak apa pohon-pohonnya, itu biasanya tanahnya itu tanamannya nggak sehat, ya. Kalau terkhusus misalnya amarokloh fikum, pohonnya itu pohon jati misalnya, wasudan amarokloh wasalam, ya. Kalau tanam jagung nggak panen, dijamin amarokloh nggak panen, amarokloh, ya. Karena itu apa jelek. Terus kemudian amarakallahu fikum, wah ini kalau dibiarkan muspro saja saya sewa kelola tanah sepanjang ini, amarakallahu, bilang sama pemiliknya ini gimana kalau tak tebang, amarakallahu, yeah. Kalau pemiliknya boleh silakan, amarakallahu, tebangan, amarakallahu fikum. Kalau enggak boleh, negosiasi di itu lagi, amarakallahu, barangkali sebelum negosiasi dilihat dulu tanahnya, oh kok banyak ayamnya ya, yeah. Ini kira-kira boleh enggak ditebang? Ya, yeah. Boleh enggak? Enggak boleh ya sudah. Antum jangan terus kena amarokloh kalau enggak mau rugi. Ya, yeah. Tapi kalau sudah terlanjur, berarti antum harus amarokloh, harus bilang sama orangnya. Ya, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Apa hukum kerjasama dalam pekerjaan dengan dukun? Ya, yeah. Kerjasama dengan yang lain saja ya. Nawarakulah. Ya, yeah. Mengkhawatirkan kali, nyerempet-nyerempet tantum ya. Yeah. Nah, Marokov, apa hukum orang yang mengatakan kepada orang yang mengelola tanahnya, nanti keuntungannya setengah untukmu. Nah, Marokov, setengah untukmu. Berarti kalau dipahami dari ini, mafhum dari pertanyaan ini, nah, Marokov, hukum. Ya, keuntungannya berarti amarakallahu dari modal semua yang dikeluarkan ya. Namarakallahu diambil dari hasilnya, sisanya dibagi gitu. Gitu ya namarakallahu. Sisanya dibagi. Kalau namarakallahu fikum dari wallahu alam bisawab dari ini dari definisi muzara'ah namarakallahu fikum yaitu nam daf'u ardin liman ya'malu fihi bijuz'in musya'in ya ma'lumin min samarihi, maka na'barakallahu fikum enggak seperti ini kondisinya na'barakallahu wallahu a'lam bishawab. Nih, ada pertanyaan. Apabila seorang memberi kambing kepada orang lain untuk dipelihara, kemudian membuat akad jika kambing ini lahir, melahirkan anak pertama bagi apa untuk bagian pemelihara. Jika anak kedua lahir untuk bagian pemilik kambing, begitu seterusnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Bagaimana akad seperti ini? Namarakallahu fikum. Ini biasanya namarakallahu yang berlangsung di masyarakat seperti di tengah-tengah di tempat kita ya namarakallahu fikum. Nam kongsi pemeliharaan kambing terkhusus namarakallahu. Itu misalnya namarakallahu lahir dalam satu kelahiran itu nam berapapun lahirnya itu dibagi dua. Namarakallahu. Misalnya lahir satu ya separuh-separuh. Ya. Kan ibit mbah marah mukmu separuh-separuh. Ya misalnya kok salah satunya ingin apa? Ingin memilikinya. Ya. Maka salah satunya ngejoki. Ngejoki namaraklah. Membeli bagian ya, temannya. Namaraklah. Sehingga itu yang berlangsung di tempat kami. Seperti itu. Kalau seperti ini namaraklah. Ana melihat. Wallahu a'lam bishawab ada ghoror. Ya. Afan ya. Bisa jadi namarok habis beranak yang pertama. Habis itu gak beranak. Gak beranak, beranak bertahun-tahun. Kasian kan. Gak hasil-hasil ya. Kan ibit entah marah kemujuan para kelab. Ya. Dan yang semacam ini namarok kelab. Gak terjadi. Apa? Anak belum mendapati terjadinya namarok kelab di masyarakat. Kalau yang anak dapat ya seperti itu. Ya. Kan ibit entah mau. Jadi sekali beranak, nomor berapapun anaknya dibagi. Anak dua satu-satu, anak tiga satu setengah edam, nomor kelas, anak empat dua-dua, begitu. Ya, begitu. Seterusnya. Ya, nah, anak satu yang bagi separuh-separuh, tinggal apa? Dibilang ini antum apa mau apa? Mau ambil antum ambil atau saya ambil? Yang itu ya. Kalau misalnya saya ambil, tak kasih sama antum separuhnya. Nomor kelas, yang itu ya. Ya, kan ibit entah marah mukmu. Kalau istilahnya orang paciran di joki namarakallahu. Joki itu di dibeli bagiannya. Ya, sehingga langsung diambil sama salah satunya. Namarakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.